ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa maksud perkataan Ustadz yang mengatakan bahwa orang kafir berdoa kepada Allah di saat genting bisa dikabulkan? Bagaimana mungkin mereka berdoa kepada Allah sedang mereka tentunya memiliki Tuhan, sembahan yang lain? Itu disebut di dalam Al-Quran, ya, bukan ucapan saya itu. Amma yujibul muttarra, siapa yang menjawab orang yang apa? Terdesak. Saya bilang yang terdesak mencakup kafir maupun muslim, siapa saja yang terdesak. Ya, tentunya kalau dia berdoa kepada Allah, kalau dia tidak berdoa kepada Allah, maka tidak dikabulkan untuknya. Iya. Kadang dia berdoa kepada selain Allah, Allah kabulkan untuk membuat semakin apa? Semakin dia tersesat.